yang pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dan mengira hartanya akan mengekalkannya, karena sesungguhnya sama sekali tidak. Berubahlah, berubahlah, sebelum kau dilemparkan ke dalam. Hartanya.